Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ashar muslimin rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan pembacaan dari kitab Mukhtasar Ahkamil Janaiz, dan kita masuk pada fasal yang ke-4 ya. Kata beliau, "Tsanian ahkamus shalah 'ala al-mayyit." Hukum-hukum ya seputar salat terhadap mayit. Nah, fadluha, yang pertama tentang keutamaannya. Keutamaan menyolati mayit. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, ya, beliau berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, man syahida al-janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun, wa man shahidaha hatta tudfana falahu qirat, falahu qiratan. Qila wa ma qiratan? Qala mithla al-jabalain 'azimain. Muttafaqun 'alaih. Barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai disolati, ya, maka dia berhak untuk mendapatkan satu qirat. Ini yang pertama, ikut menyaksikan jenazah kemudian ikut menyolati, yang mendapatkan keutamaan satu qirat. Yang kedua, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai dikubur, ya, ikut menyolati kemudian sampai dikuburkan, ikut menyaksikan, falahu qiratan, maka dia berhak untuk mendapatkan dua qirat. Ketika Nabi ditanya tentang apa maksud ya qiratan, kata beliau, mithlal jabalain adzimain, seperti dua buah gunung ya yang sangat besar. Ini berupa pahala ya, ganjaran, menunjukkan keutamaan yang besar ya ketika seorang ikut salat jenazah, ya, terlebih ketika dia ikut mengiringi kemudian ya sampai dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Nah, kemudian hukmuha, yang kedua tentang hukum ya salat jenazah. Kata beliau, fardu kifayatin, hukumnya fardu kifayah, ya, sama seperti ya amalan-amalan sebelumnya, seperti memandikan, mengkafani, ya, demikian juga menyolati jenazahnya. Ini hukumnya fardu kifayah. Idza fa'alaha al-ba'du saqata al-ithmu 'anil baqin. Di mana apabila ada sebahagian kaum muslimin yang telah mengamalkannya, maka gugur dosa bagi yang lainnya. Wa tabqa fi haqqil baqin sunnah. Ya, meskipun ya bagi yang lainnya ini hukumnya sunnah. Ya, ketika sudah ada yang menyolati jenazah tersebut, maka bagi yang lainnya hukumnya sunnah, enggak sampai wajib. Wa in taraka hal kullu asimu. Namun apabila semua kaum muslimin ya meninggalkan untuk salat jenazah, dibiarkan begitu saja, ya, dalam kondisi mereka tahu di sana ada mayit muslim enggak disolati, azimu, maka semuanya dapat dosa. Ya. Ini makna dari fardu kifayah. Apabila sudah ada yang mengamalkan dan telah mencukupi, maka gugur bagi yang lainnya. Dan ini berlaku ya, yaitu kewajiban untuk menyolati jenazah secara umum, ya, baik laki ataupun perempuan, kecuali dua golongan manusia. Ya. Yang pertama, anak kecil yang belum mencapai usia baligh, maka tidak wajib hukumnya untuk disolati. Anak kecil yang belum baligh. Oleh karena itu disebutkan ketika putra Nabi Ibrahim radhiyallahu taala anhu meninggal ya dalam usia 18 bulan, maka Nabi tidak menyolati jenazahnya. Yang menunjukkan enggak wajibnya, tapi bukan berarti tidak disyariatkan. Beda ya. Ya, jadi di sini hukumnya turun. Yang awalnya wajib untuk disolati ya, namun ketika mayitnya adalah anak kecil belum baligh, jadi turun sunnah, enggak sampai wajib. Apa dalilnya? Ini kasus atau hadis ketika Nabi ya tidak menyolati anak beliau sendiri Ibrahim radhiyallahu taala anhu yang meninggal pada usia 18 bulan. Kelompok yang kedua yang hukumnya enggak wajib untuk disolati jenazahnya adalah asy-syahid. Ya, asy-syahid yaitu orang yang meninggal dalam medan jihad fi sabilillah, atau yang dinamakan dengan syahidul akhirah. Ya. Nah. Atau musyahidud dunya, afwan. Ya, mereka yang meninggal di medan jihad fi sabilillah. Adapun orang-orang yang mereka ya sekedar mendapatkan pahala syahadah, pahala syahid ya, seperti yang kita sebutkan sebahagiannya, seperti yang meninggal disebabkan karena tenggelam atau apa tertimpa reruntuhan atau karena hadisah minal hawadis, kecelakaan ya, naik mobil misalkan ya, nah kemudian tabrakan qadarullah meninggal ya, sebagian ulama memasukkan ya, kasus ini ke dalam jenis ya tertimpa reruntuhan sama ya. Nah demikian pula seorang yang meninggal karena penyakit perut ya, penyakit perut, demikian pula TBC ya, penyakit paru-paru atau yang semisalnya, maka yang seperti ini tetap diwajibkan untuk disolati jenazahnya. Adapun yang meninggal dalam medan jihad yang dikenal dengan syahidul dunya, maka tidak diwajibkan untuk disolati jenazahnya. Apa dalilnya? Ya, dalilnya adalah hadis ya, ketika Rasulullah tidak menyolati sekian ya, para sahabat yang gugur dalam peristiwa perang Uhud. Nah, maka ini dua golongan yang tidak diwajibkan untuk disolati jenazahnya, ya, tapi tetap disyariatkan, ya, yaitu disunnahkan ya, untuk menyolati jenazahnya. Kemudian kata beliau, hafidhahullah syurutuha. Sekarang syarat-syarat menyolati jenazah. Syarat-syarat yang berlaku pada solat jenazah ini sama seperti ya, solat pada umumnya. Nah, seperti an-niyah, harus ada niat. Yeah. Niat di sini maksudnya adalah keinginan, ya, tekad yang kuat untuk solat jenazah. Ya, bukan melafadzkan niat. Ya, bukan melafadzkan niat. Nawaitu, ya, solat jenazah misalkan. Fulan bin fulan lillahi ta'ala imaman atau makmuman, maka ini bukan niat tapi melafadzkan niat, dan ini tidak disyariatkan. Adapun yang menjadi syarat ya sahnya salat jenazah adalah harus adanya niat, yaitu keinginan ya. Maka cukup seorang ketika berangkat dari rumahnya menuju masjid atau menuju lapangan musala untuk salat jenazah, ini teranggap sebagai niat. Atau ketika dia berwudu ya, untuk sholat jenazah, ini pun sudah teranggap niat. Kemudian yang kedua, wastiqbalul qiblah ya, disyaratkan harus menghadap kiblat. Nah, apabila jenazahnya ada di sisi Ka'bah, maka wajib untuk menghadap ke arah Ka'bah ya, bukan ke arahnya lagi, ke Ka'bahnya. Tapi kalau misalkan ya mayatnya atau mayitnya di negeri yang jauh dari Ka'bah, enggak dilihat Ka'bahnya, maka cukup mengarahkan ya mayit tersebut ke arah kiblat, sudah cukup. Ya. Dan ini sama seperti salat-salat yang lainnya. Wasatrul aurah, demikian juga disyaratkan harus menutup aurat. Ini bagi yang menyolati jenazah. Kemudian berikutnya taharatul musalli wal musalla alaihi. Bahwa orang yang hendak salat jenazah harus suci. Ya, telah berwudu atau yang menggantikannya seperti tayamum. Demikian juga musalla alaihi yang akan disolati, yaitu si mayitnya tadi. Ya. Sehingga yang nampak di sini wallahu taala alam bahwa al-muallif berpendapat bahwa pemandian jenazah ini masuk dalam jenis atau kategori mandi suci, ya. Karena dengan dimandikan itu mensucikan si mayit. Ya. Nah. Dan tahapan, ya, menyolati jenazah itu dilakukan setelah mayit dimandikan dan telah dikafani. Ya. Jadi telah dimandikan dan telah dikafani baru disolati. Ya, jangan disolati sebelum dimandikan atau dikafani. Harus dimandikan dulu, kemudian dikafani baru disolati. Kemudian wajtinabun najasah, syarat berikutnya adalah menjauhi najis. Ya, najis baik dari badan, ya, orang yang akan sholat jenazah, atau dari pakaiannya, atau dari tempat sholat jenazahnya, baik di masjidnya ataupun di lapangannya, harus suci, bersih dari najis. Wa islamul musalli wal musalla alaihi, syarat berikutnya bahwa orang tersebut harus seorang muslim. Yani mereka yang akan sholat jenazah harus muslim. Demikian juga si mayitnya tadi harus seorang muslim. Ini syarat. Adapun apabila si mayitnya adalah kafir, maka tidak dibolehkan. Oleh karena itu Al-Imam Nawawi rahimahullah, ya, beliau mengatakan as-salatu 'alal kafiri wa du'a'u lahu bil maghfirah haramun bin nasil Qur'an wal ijma'. Ya. Menyolati jenazah atau mayit kafir, demikian pula mendoakan ampunan untuknya, ini haram. Enggak boleh sama sekali. Ya, berdasarkan nas Al-Qur'an, demikian pula ijma', sepakatan para ulama. Baik. Kemudian yang berikutnya, syarat yang lainnya wa hudurul janazati in kanati bil balad. Yaitu jenazahnya sudah ada. Ya, sudah hadir. Ya, di negeri tersebut. Ya, ini di tempat itu. Jangan sampai, ya, si fulan telah meninggal tapi masih di luar kota, belum nyampe. Ya, ternyata sudah disolati. Ya, imam menyangka bahwa si mayit sudah ada di depan, ternyata belum ada. Ya, mayitnya masih di rumah sakit. Ya, ini enggak sah. Jadi syaratnya adalah harus ada jenazahnya. Wa kaunul musalli mukallafan. Ya. Dan syarat berikutnya bahwa orang yang hendak salat jenazah itu harus mukallaf. Ya, mukallaf berarti, ya, dia berakal. Ya. Sehat akalnya, waras, normal. Berarti enggak termasuk dalam hal ini adalah orang yang gila. Yang enggak sah salatnya. Demikian juga orang yang tertidur, ya, atau yang pingsan, atau yang mabuk, berarti enggak sehat akalnya. Yang berikutnya, ya, termasuk mukallaf, ya, baligh. Dia sudah mencapai usia baligh. Ya, dan tanda-tanda baligh masyhur, ya. Misalkan apabila laki-laki telah mencapai usia 15 tahun atau telah tumbuh, ya, rambut di sekitar kemaluan, atau tanda yang lainnya, ya, telah atau pernah ihtilam, ya, mimpi dewasa. Nah, atau kalau misalkan perempuan, ya, dia telah haid, ya, ataupun telah melahirkan. Nah, dan pada asalnya ulil ikhwah, salat jenazah ini disyaratkan, ya, baik untuk laki-laki demikian pula untuk perempuan. Ya. Nah, hanya saja kebanyakannya yang sering terjun langsung ya dalam mengurus jenazah, misalkan dalam hal pemandian, demikian juga pengkafanan ya, ataupun menyolati jenazah, itu kebanyakannya adalah laki-laki. Terlebih dalam hal mengiringi jenazah, ini adalah kaum lelaki yang dituntut. Bahkan untuk kaum wanita muslimah tidak dianjurkan ya, afdolnya tinggal di rumahnya. Nah, kemudian terkait dengan syarat-syarat ya salat jenazah, mungkin perlu untuk ditambahkan adalah terkait dengan waktu ya, waktu salat jenazah. Pada asalnya semua waktu ya dalam sehari itu boleh ya, kecuali yang dikecualikan. Ada tiga waktu yang terlarang ya, yang sangat kuat pelarangannya ya, sampai dalam masalah salat jenazah, meskipun ini berlaku secara umum. Ya. Nah, disebutkan di dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, riwayat Muslim, kata beliau, "Salatu sa'at kana Rasulullah yanhana an nusalliya fihinna aw an naqbura fihinna mautana." Ada tiga waktu yang dahulu Rasulullah melarang kami, kaum muslimin, untuk salat pada waktu tersebut dan untuk menguburkan jenazah pada waktu-waktu tersebut. Ada tiga waktu ya, larangan untuk sholat dan larangan untuk sholat jenazah. Ini sholat secara umum, demikian pula sholat jenazah dan juga menguburkan ya, si mayit. Yang pertama, hina tatlu asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a, yaitu pada saat terbitnya matahari ya, mulai meninggi sampai ya, naik. Ini ketika bundaran matahari itu sudah mulai nampak buletannya, kalau bisa dilihat, itu waktu yang terlarang ya, sampai betul-betul lepas bulatannya ya, dari ufuk kemudian sampai naik, nah, baru lepas ya, baru hilang ya, waktu larangan tersebut. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wahina yaqumu qa'imul dhahirah hatta tamila syamsu, ketika matahari persis ya, naik di atas kepala sampai condong ya, ketika bayangan benda itu mencapai titik ya, sama dengan bendanya, sampai terlihat seakan-akan enggak ada bayangan ya, persis karena matahari persis di atas kepala. Meskipun kondisi ini, ikhwah, ini terkadang sulit ya, untuk diketahui. Nah, namun para ulama menjelaskan bahwa waktu ini adalah waktu-waktu di mana matahari itu ya, sangat lambat pergerakannya. Meskipun bergerak. Nah, ini kan matahari dari pagi sampai sore kan bergerak terus ya. Terus dari timur sampai ke barat. Lah, pada saat dia di atas kepala, ini gerakannya sangat lambat, sampai-sampai sulit untuk diketahui ya, perubahannya, gerakannya itu, sehingga seakan-akan diam. Lah, diamnya ini, inilah waktu-waktu yang terlarang. Dan itu kurang lebih ya, sebagian menyebutkan perkiraan yaitu sekitar 4 sampai mungkin 8 menit, nah, 5 sampai 10 menit sebelum tibanya waktu duhur. Ya, oleh karena itu pada waktu-waktu inilah kaum muslimin, ya, sebagian ulama menyebutkan hendaknya apabila mereka masuk ke dalam masjid ya, kemudian sebelum memasuki waktu duhur persis ya, misalkan 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit sebelum duhur ya, padahal ini kondisi yang terlarang untuk mengerjakan sholat, maka hendaklah dia tahan ya, menahan diri untuk sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Meskipun kalaupun dia sholat boleh ya, namun yang afdal dia menahan diri sampai hilangnya waktu yang sangat terlarang ini. Ya, demikian pula ketika masuk persis matahari mau terbit ya, ataupun mau terbenam, seperti waktu yang ketiga yang kita sebutkan di sini. Kata beliau ya, waktu yang ketiga, wahina tadayyafu syamsu lil ghurub hatta taghruba. Waktu yang ketiga yaitu ketika matahari mulai beranjak terbenam, ya, sampai hilang. Ya, ini juga waktu yang terlarang. Ketika matahari sudah mulai bulatannya memasuki ufuk, ya, sudah mulai sedikit demi sedikit mulai merapat sampai hilang, ini baru hilang. Waktu yang terlarang. Adapun ketika bulatannya masih perlahan bergerak mulai tenggelam, ini waktu yang sangat terlarang. Dan ini waktunya tidak lama, ya. Nah, tidak terlalu lama. Sebentar. Sehingga ini ya ikhwah, tiga waktu yang sangat dilarang untuk mengerjakan sholat. Secara umum demikian pula masuk di dalamnya sholat jenazah dan juga menguburkan, ya, si mayit. Baik, yang berikutnya arkanuha. Sekarang rukun-rukun sholat jenazah. Yang pertama al-qiyamu fiha, ya, berdiri pada saat sholat jenazah. Ini termasuk rukun. Ya. Tentunya bagi yang mampu, ya. Adapun yang tidak mampu maka dibolehkan untuk duduk. Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan. Fa illam tastati' fa 'ala jambin. Salat berdiri, ya. Kalau enggak mampu, duduk. Ya, kalau tidak mampu ya berbaring. Kemudian yang berikutnya watakbiratul arba', termasuk rukun salat jenazah adalah bertakbir sebanyak 4 kali. Ini yang rukun. Ya, meskipun sebutkan dalam sebagian riwayat bolehnya lebih dari 4 kali takbir. Seperti 5 kali takbir, ini hukumnya boleh, mustahab. Ya, adapun yang rukun kata beliau di sini 4 kali takbir. Kemudian yang ketiga wa qiraatul Fatihah, ya. Membaca surat Al-Fatihah, ini rukun. Ya. Kemudian berikutnya wassalatu 'alan nabi. Membaca salawat untuk nabi. Ya. Dan yang paling afdal adalah salawat al-ibrahimiyah seperti yang kita baca pada salat-salat kita. Kemudian wadu'a'u lil mayyit. Ya. Membaca doa untuk kebaikan si mayyit. Dan ini berlaku, ya. Secara umum, mayyit yang jelas dia muslim, salihan atau talihan. Baik mayitnya adalah orang yang saleh, ya, dikenal baik selama hidupnya, ataupun talih, ya, yang jelek, yang buruk. Sepanjang hidupnya dia, ya, akhlaknya enggak baik, tetap, ya, didoakan kebaikan. Nah. Kemudian wat tartib, ya, dilakukan secara berurutan. Ini rukun yang berikutnya. Kemudian at-taslim, yang terakhir adalah mengucapkan salam. Taslim di sini adalah ucapan assalamualaikum warahmatullahi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang rukun. Adapun menolehnya ini sunnah. Ya, menolehnya ini hukumnya apa? Sunnah. Nah, dan ini berlaku pada semua jenis salat. Ya, secara umum, yang wajib ataupun yang sunnah, termasuk salat jenazah. Ya, yang wajib adalah mengucapkan salamnya, adapun menolehnya ini sunnah. Sehingga kalau misalkan ada seorang, ya, ketika salam membaca assalamualaikum warahmatullahi saja, ya, tanpa menoleh, sah salatnya. Berarti sudah selesai salatnya. Nah. Kemudian ini tentang rukun-rukun salat jenazah. Berikutnya sunanuha. Ya, sunnah-sunnah dalam salat jenazah. Yang pertama kata beliau raf'ul yadain ma'a kulli takbiratin. Ya, mengangkat kedua tangan pada setiap takbir. Adapun terkait dengan takbiratul ihram, ya, sebagai pembuka dari salat jenazah, maka ini hukumnya rukun, wajib. Ya, sebagaimana pada salat-salat yang lainnya. Adapun yang dimaksudkan di sini adalah takbir secara umum, ya, dalam hal mengangkat tangannya. Ya, mengangkat kedua tangan pada setiap takbir, baik takbiratul ihram ataupun tiga takbir yang setelahnya. Dianjurkan atau disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan. Meskipun ini permasalahan yang diperdebatkan di kalangan para ulama, apakah dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan atau tidak, terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, namun seperti yang disebutkan oleh Syekh bin Baz, ya, demikian pula para ulama mamlakah yang lainnya menyebutkan bahwa yang sunnah adalah mengangkat kedua tangan. Saya nukilkan di sini, ya, sebagian fatwa dari Syekh bin Baz alaihi rahmatullah ketika ditanya, raf'ul yadain fi salatil janazah ma' takbirat hal huwa sunnah? Apakah mengangkat kedua tangan pada setiap takbir pada solat jenazah itu sunnah? Kata beliau, sunnah. Ya, raf'ul yadain ma' takbirat al-arba' kulliha. Ya, disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan pada seluruh takbir-takbir yang empat. Lima sabata an ibn Umar wa ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahuma kana yarfa'ani ma' takbirati kulliha. Berdasarkan beberapa riwayat yang datang dari Abdullah bin Umar, demikian pula Abdullah bin Abbas, yang keduanya mengangkat kedua tangannya ketika takbir-takbir pada solat jenazah. Dikuatkan lagi dengan riwayat Al-Imam Dharqutni, ya, dalam sunannya menjelaskan secara marfu' sampai kepada Nabi, ya, bahwa Nabi pun mengangkat kedua tangannya, ya, ketika solat jenazah pada saat takbir. Dari hadis Abdullah bin Umar dengan sanad yang bagus. Ya, sanadnya bagus. Al-Syeikh Rabi' hafidhahullah juga demikian. Beliau ketika ditanya, "Ar-raf'u fi salatil janaiz ayyuhuma tsabit?" Ya. Mengangkat kedua tangan pada salat jenazah, mana di antara keduanya yang tsabit, yang sahih? "Ar-raf'u ya 'inda kulli takbiratin am fil ula faqat?" Ya. Apakah dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan pada takbir yang pertama saja ataukah pada seluruh takbirnya? Kata beliau, fi haditsun an Ibnu Umar hasanahu Syekh bin Baz wa hasanahu ghairuhu, bahwa di sana ada hadis, ya, dari Abdullah bin Umar, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh bin Baz, demikian pula yang lainnya. Wa ya'tamiduna ala hadzal hadis wa ala fi'li Ibnu Umar nafsihi wa ala amali aktsari ulama min as-sahabati wa ghairihim. Demikian pula, ya, mereka yang berpendapat tentang disunnahkannya untuk mengangkat kedua tangan, ya, ketika takbir pada salat jenazah, mereka juga bersandar, ya, pada hadis, ya, yang menyebutkan bahwa Abdullah bin Umar sendiri beliau mengangkat kedua tangannya pada seluruh takbir salat jenazah. Demikian pula inilah yang diamalkan oleh kebanyakan para sahabat, ya, seperti Abdullah bin Abbas dan yang lainnya. Wa kullu hadza yuqawi ba'daha ba'dan, sehingga ini semuanya saling menguatkan, ya, sebagiannya dengan sebagian yang lain. Fataq wal hujjah, sehingga hujjah dalam hal ini semakin kuat, ya. Kemudian kata beliau, wa ana ara annahu bina'an ala hadzal hadis wa ala fi'li sahabati yushra'u lil musalli ayarfa yadayhi fil janazati wa yarfa yadayhi inda kulli takbirah. Sehingga saya sendiri secara pribadi beliau berpendapat, dibangun di atas hadis ini, demikian pula, ya, amalan para sahabat, maka disyariatkan bagi orang yang salat jenazah untuk mengangkat kedua tangannya, ya, pada salat jenazah pada seluruh takbirnya, ya, baik takbiratul ihram, demikian pula tiga takbir yang setelahnya, ya. Ini yang afdal, meskipun kalau misalkan tidak mengangkat tangan, ya, pada tiga takbir setelah takbiratul ihram, maka sah solatnya insyaallah. Nah, meskipun yang afdal adalah dengan mengangkat kedua tangan. Dan dalam hal ini ada dua cara mengangkat kedua tangan, ya, ketika takbir. Ya, yang pertama sejajar dengan bahu. Ya. Kemudian yang kedua sejajar dengan telinga. Namanya sejajar, ya. Para ulama menjelaskan, apabila seseorang melihat dari depan, itu enggak nampak bahunya. Demikian pula ketika dia mengangkat kedua tangannya sejajar dengan telinga, itu seakan-akan kalau dilihat dari depan, itu enggak kelihatan telinganya. Jadi tidak seperti ini, ya, atau seperti ini, tapi sejajar, betul-betul sejajar. Ya, ini namanya yuhazi, sejajar. Nah, kemudian yang berikutnya termasuk sunnah di dalam salat jenazah wal isti'adatu qabla al-qira'ah, ya. Berta'awuz, ya, sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kemudian juga termasuk yang disunnahkan adalah basmalah, ya, membaca bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak dianjurkan untuk membaca doa istiftah, ya, dengan beberapa alasan. Yang pertama, karena tidak ada hadisnya yang datang dari Nabi bahwa beliau ketika sholat jenazah membaca doa istiftah, ya. Dan yang kedua, bahwa sholat jenazah mabniyatun ala takhfif, ya, bahwa sholat jenazah dibangun di atas keringanan, karena yang dianjurkan adalah mempercepat proses penguburan si mayit, sehingga termasuk keringanan adalah tidak membaca doa istiftah. Kemudian berikutnya, wa an yad'a li nafsihi wa lil muslimin, mendoakan kebaikan untuk dirinya sendiri dan kebaikan kaum muslimin secara umum, ya. Dan ini diucapkan atau dibaca setelah takbir yang keempat, ya, setelah takbir yang keempat. Adapun pada takbir yang ketiga, ini dianjurkan untuk mendoakan kebaikan si mayit. Kemudian sunnah yang lainnya, wal israru bil qira'ah, ya, membaca bacaan, ya, seperti surat Al-Fatihah secara sir, ya, pelan, tidak dikeraskan. Nah, ini yang sunnah, ya. Meskipun telah diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau pernah, ya, ketika sholat jenazah sebagai imam, beliau mengeraskan bacaan surat Al-Fatihah. Ya, kemudian beliau sebutkan, beliau sampaikan, ya, tentang sebabnya. Kenapa demikian? Kata beliau, liya'lamu annaha sunnah, agar kaum muslimin mengetahui bahwa ini termasuk sunnah, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Jangan sampai sebagian menganggap atau menyangka bahwa sholat jenazah itu cuma gerakan saja, enggak ada bacaannya, ya. Padahal ada bacaannya, termasuk bacaan yang wajib, bahkan rukun, adalah membaca surat Al-Fatihah. Kemudian yang berikutnya, wa ayyaqifa ba'da takbiratir rabi'ah wa qabla taslim qalilan, dianjurkan atau disunnahkan untuk diam sejenak, ya, diam sesaat setelah takbir yang keempat sebelum salam. Yang berikutnya termasuk sunnah, wa yada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadrihi, meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri di atas dada. Ya, ini juga termasuk masalah yang khilaf di antara para ulama. Ya, walhasil dari hadis-hadis yang ada yang datang dari Nabi menyebutkan bahwa ketika seorang bersedekap, ya, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, ya, ini dengan meletakkan, ya, telapak tangan, kemudian pergelangan tangan serta lengan bawahnya, ya, lengan bawah bukan lengan atas, itu di atas tangan kirinya, ya, sehingga, ya, kurang lebih posisinya, ya, di atas perut, ya. Dan masing-masing orang berbeda-beda tentunya, ya, ada yang mungkin tangannya panjang, dia agak turun ke bawah, atau mungkin tangannya pendek agak ke atas. Yang jelas dia meletakkan telapak tangannya, kemudian pergelangannya, dan apa ini, lengan bawahnya di atas, ya, lengan bawah tangan kirinya bersedekap. Dan ada dua cara. Ima diletakkan seperti ini atau digenggam. Ya, digenggam. Ada dua cara. Nah. Kemudian berikutnya wal iltifatu ala yaminihi fi taslim, menoleh ya. Menoleh ke arah kanan ya, pada saat salam. Ya. Sehingga menoleh ketika salam sebagai penutup dari sholat jenazah ini hukumnya sunnah, enggak wajib. Dan menoleh di sini ya bisa menoleh full ya, dalam artian sampai nampak kelihatan pipinya, ini menoleh, atau sekedarnya ya miring saja, ini sudah dikatakan menoleh ya, dan hukumnya sunnah. Nah, dan ketika seseorang mengucapkan salam, itu yang dianjurkan adalah menoleh dulu baru mengucapkan salam. Sebutkan dalam hadis wa kana yaltafitu tsumma yaqul, adalah Nabi ketika mengucapkan salam ya, beliau itu menoleh dulu baru salam ya, bukan dibalik, salam dulu kemudian menoleh atau berbarengan ya, ini menjadi sunnah meskipun sah salatnya, tapi yang sunnah yang afdal adalah menoleh dulu kemudian salam ya, menoleh kemudian assalamualaikum warahmatullahi, kemudian ke kiri assalamualaikum warahmatullahi. Ya, gimana kalau misalkan speakernya di depan? Ya, jamaahnya ribuan misalkan, ratusan. Ya, kalau menoleh dulu baru salam, mic-nya ya, di depan, enggak kedengeran. Ya sudah, kalau begitu salam saja, enggak usah menoleh, kan gitu. Kalau ada kemaslahatan. Karena intinya adalah mengucapkan salam. Sehingga kalau kita ingin mengamalkan sunnah, terapkan. Ya, menoleh dulu kemudian baru salam. Wallahu a'lam. Kemudian yang berikutnya ya, kita masuk pada tata cara sholat jenazah ya. Setelah menyelesaikan tentang hukum, syarat-syarat, rukun, demikian pula sunnah-sunnah sholat jenazah, kata beliau sifatuha ya, sifat atau tata cara sholat jenazah. Yaqumul imam wal munfaridu inda sadri rajuli wa wasatil mar'ati, bahwa apabila sholatnya itu sholat jenazah ya, secara berjamaah, maka hendaknya seorang imam itu berdiri ya inda sadri rajul, pada bagian depan mayat laki-laki atau bagian tengah mayat wanita. Nah, demikian pula apabila sholatnya sendirian ya, sholatnya sendirian misalkan di kuburan ya, kebetulan dia ketinggalan ya, mau sholat ternyata ya sudah disolati di masjid misalkan, kemudian sudah dibawa dan sudah dikubur, maka tidak mengapa ya untuk dia sholat di kuburan meskipun sendirian, kemudian tetap memposisikan berdirinya di bagian kepala si mayit. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan, mayitnya di bagian tengahnya. Nah, oleh karena itu ya, Samurah bin Jundum radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan shallaitu khalfan nabi ala imra'atin matat fi nifasiha faqama wasthaha. Aku pernah salat di belakang Nabi. Ya. Ketika beliau menyolati seorang wanita yang meninggal pada saat proses persalinan, melahirkan. Faqama wasthaha, maka Nabi ya berdiri di bagian perut atau tengah mayit perempuan tadi. Ya, ini kalau mayitnya perempuan, kalau laki-laki bagian kepalanya. Nah, wa yaqiful ma'mumun khalfal imam, adapun makmum apabila salat berjamaah ini berdiri di belakang ya imam. Wa yusannu ja'luhum salasata shufuf, dan disunahkan untuk menjadikan saf ya, salat jenazah secara berjamaah tadi dibuat 3 saf apabila memungkinkan. Ya, tapi kalau misalkan ya tempatnya sempit ya, masjidnya kecil, jamaahnya membludak, ya sudah semampunya, enggak mungkin dibuat 3 saf kan. Kenapa? Kesulitan. Ya bisa panjang ke jalan nanti. Ya tetap dibuat ya semampunya sampai ke belakang meskipun lebih dari 3 saf. Namun apabila memungkinkan bisa dibuat 3 saf, maka dibuat 3 saf. Kemudian setelah itu summa yukabbiru lil ihram. Ya, baru dimulai salat jenazah. Bertakbir yaitu untuk takbiratul ihram. Ya, Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram. Hukumnya wajib. Ya, ada mengangkat kedua tangan ini sunnah. Ya. Wa yata'awwadu ba'da takbir mubasyarah, kemudian setelah itu berta'awud. Ya, setelah takbir ya secara langsung. Fala yastafthihu, dan tidak membaca doa istiftah. Wa yusamma wa yaqra'ul Fatihah, lalu mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Tsumma yukabbir wa yusalli ba'daha 'alan nabi mithla sholati 'alaihi fi tashahhudis shalah. Kemudian setelah itu takbir yang kedua dan membaca salawat kepada nabi seperti salawat yang biasa dibaca pada saat tasyahud di dalam salat. Ya, yang afdal adalah salat al-ibrahimiyah dengan membaca salawat ibrahimiyah. Nah, kemudian yang berikutnya summa yukabbir wa yad'u lil mayyit bima warad. Ya, kemudian setelah itu takbir yang ketiga dan setelahnya membaca ya doa untuk kebaikan si mayit dengan doa-doa yang warid dari nabi, yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, wa minhu di antaranya kata beliau, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه. Ini doa cukup panjang ya, dan disebutkan oleh sebagian ulama ya bahwa dalam hal ini yang afdal adalah membaca doa-doa yang sahih yang datang dari nabi. Ya. Meskipun berdasarkan keumuman dari anjuran untuk mendoakan kebaikan ya terhadap si mayit, maka boleh ya bagi seorang yang belum hafal misalkan ya dengan doa yang datang dari nabi untuk kebaikan si mayit, boleh dia untuk berdoa dengan doa apa saja. Yang jelas untuk kebaikan si mayit. Naam. Oleh karena itu dijelaskan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam Nahl Awtar ketika menerangkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu riwayat Abu Dawud, kata Nabi, "Idza shallaitum 'alal mayyiti fa akhlisu lahu du'a." Apabila kalian hendak mendoakan ataupun apabila kalian salat terhadap si mayit, ya, salat jenazah, fa akhlisu lahu du'a, maka hendaklah kalian murnikan doa kalian untuk si mayit. Kata Al-Imam Syaukani rahimahullah, fa akhlisu, makna dari memurnikan doa untuk kebaikan si mayit, fihi dalilun ala annahu la yata'ayyan fi dhalika du'aun makhsus min hadhil adiyah al-waridah wa annahu yanbaghi lil musalli 'alal mayyiti an yukhlisa ad-du'a lahu sa'un kana muhsinan aw musian. Maka di dalam hadis ini dalil ya yang menunjukkan bahwa dalam hal ini tidak ada doa yang dikhususkan dari doa-doa yang ada ya. Nah, tidak ada pengkhususan. Nah, namun sepatutnya bagi orang yang salat jenazah untuk mendoakan ya, memurnikan doa kebaikan untuk si mayit. Baik itu si mayitnya muhsin, baik saleh orangnya ataupun ya tidak saleh, yakni buruk ya akhlaknya, enggak bagus ya selama hidupnya, tidak mengapa ya, tetap dianjurkan untuk didoakan kebaikan. Kemudian kata beliau, wa in kana al musalla alaihi untha, namun apabila si mayit tadi adalah perempuan, ya, maka hendaknya dirubah ya domirnya. Kalau tadi Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu, ya, ini kalau laki-laki mayitnya. Tapi kalau perempuan, kata beliau, dirubah domirnya menjadi Allahumma firlaha, ya, bita'nithi domir fi du'ai kullih, dirubah ya, jadi Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha ya, wa'akrim nuzulaha wa'wasi' mudkhalaha wa'ksilha bilma'i wasalji wal barat wa'naqiha minazunubi wal khataya, ya, dan seterusnya. Jadi hunya diganti dengan ha-ha semuanya. Ini apabila mayitnya perempuan, wanita, muslimah. Ini juga lagi-lagi termasuk permasalahan yang terjadi perbedaan pendapat ya di kalangan para ulama. Ya, apakah ketika terjadi ya perbedaan jenis kelamin si mayit itu ada perbedaan doa ya dari sisi dhamirnya harus dirubah ataukah dibiarkan? Maka di sini ada dua pendapat yang masyhur ya. Satu pendapat menyebutkan bahwa tetap ya, seperti yang disebutkan di dalam hadis ya, tidak ada perbedaan apakah mayitnya laki-laki ataupun perempuan. Tetap Allahumma firlahu warhamhu. Kenapa? Karena hu di sini kembali kepada mayit. Mayit muzakkar. Sehingga mayit bisa laki-laki bisa perempuan. Sehingga enggak ada perbedaan. Ya, tetap menggunakan dhamir apa? Hu. Ya, meskipun sebagian lagi pendapat yang kedua menyatakan tetap ya, seperti pendapat Syekh bin Baz rahimahullah ya. Walhasil ya dua-duanya boleh insyaallah ya, baik yang tetap membiarkan ya dengan dhamirhu ataupun terjadi perbedaan apabila mayitnya laki-laki ataupun perempuan, insyaallah salatnya sah. Ya, terlebih apabila misalkan seorang enggak tahu ini mayitnya laki-laki atau perempuan, tiba-tiba wah ini ada salat jenazah, ikut saja. Ya sudah, biarkan sebagaimana datang dari Nabi. Ya, yaitu Allahumma ighfirlahu warhamhu dan seterusnya. Bisa difahami insyaallah? Naam. Sampai di sini dulu. Sudah habis waktunya. Ya, masih ada sedikit pembahasan ya tentang hal ini. Dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin. Bolehkah kita menggunakan air hangat untuk meluruskan persendian mayit? Ya. Wallahu a'lam. Ya. Dari fatwa yang kita dapatkan seperti fatwa dari Syekh Taimin rahimahullah dan sempat kita singgung ya pada pertemuan yang lalu bahwa mengikat apa dua tulang rahang si mayit ketika dikafani, demikian pula talyinu mafasilih, melenturkan ya persendian si mayit, ini tidak ada dalilnya ya. Meskipun sebagian ulama menyebutkan ya tetap dibolehkan atau dianjurkan dalam rangka untuk memudahkan ketika dimandikan atau dikafani misalnya. Ya, misalkan nauzubillah ada yang meninggal ya posisi apa? Tangannya itu ke atas misalnya. Ya. Tangannya ke atas. Enggak normal itu loh. Kemudian terlanjur kaku. Apakah dianjurkan untuk melenturkan? Kalau dikatakan sunnah ya enggak sunnah. Kenapa? Enggak ada dalilnya. Tapi kalau misalkan ya menyulitkan sekali bahkan berbahaya ya, bisa patah nanti kalau digotong ya. Menyulitkan ya mungkin kita katakan ya boleh ya. Tapi kalau dikatakan sunnah ya enggak ada sunnahnya. Kenapa? Enggak ada dalilnya. Ya. Nah, wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini insyaallah. Tafadhalu hadzukumullah.